Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ada'u wa Dawa', pada pasal dararud dhunubi fil qalbi ka dararis subumi fil abdan, bahayanya dosa dan maksiat terhadap hati itu seperti laksana binasanya badan yang disebabkan oleh racun. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-imam Ahmad hadathana al-walid ibn Muslim, hadathana al-walid ibn Muslim, حدثنا صفوان بن عمر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت كبرس فرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحق يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هو أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadith, kata beliau, telah memberitahukan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah memberitahukan kepada kami Sofwan ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibn Jubair, Abdurrahman ibn Jubair bin Nufair dari ayahnya. Beliau berkata, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membukakan negeri Siprus, tatkala Siprus itu ditaklukkan, penduduknya tercerai-berai dan menangis. Menangis sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Maka ketika itu aku melihat Abu Darda sedang duduk. Aku melihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala sedang duduk sendirian dan beliau menangis. Fakultu, maka aku katakan, wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis pada hari yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam dan pemeluknya ini, yaitu dengan menaklukkan Siprus. Fakala, maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala menjawab, waihak ya Jubair, celakalah kamu wahai Jubair. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahwanal khalqi ala Allah azza wa jal. Betapa hinanya manusia itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala mereka menelantarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bainama huwa ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Lihatlah di depan kita ini. Lihatlah di depan kita ini. Mereka adalah umat yang kuat, yang tangguh, yang perkasa, memiliki kerajaan. Namun tatkala mereka meninggalkan, mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah mereka seperti yang kamu lihat sekarang ini. Hancur lebur. Tidak ada kemuliaan kecuali di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan mereka itu melalaikan, menelantarkan, membiarkan, meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan datang kebinasaan kepada mereka. Wa qala Ali bin al-Ja'b anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu abal Al-Bukhtari يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. Berkata Ali bin Ja'ad, mengatakan kami diberitahu oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abu al-Bukhturi mengatakan, aku diberitahu oleh seseorang yang pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lan yahliku atau lan yahlika afwan, lan yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Manusia tidak akan binasa hingga mereka sendiri banyak berbuat dosa. Manusia tidak akan binasa hingga mereka sendiri banyak berbuat dosa. Nah, banyak berbuat dosa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. وفي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar-benar seseorang itu akan terhalangi dari mendapatkan rizki disebabkan dosa yang menimpa pada dirinya. Nah, disebabkan dosa yang menimpa pada dirinya. Kemudian juga wa fihi aidan anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tadada'a alaikum al-umamu min kulli ufukin kama tada'a al-aqlatu 'ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin qillati minna yawma idhin? Qala antum yawma idhin kathirun, walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sayl, tunza'u al-mahabah min qulubi 'aduwikum wa yuj'alu fi qulubikum al-wahnu. Qalu wa ma al-wahn? Qala hubbul hayati wa karahatul mauti. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala juga dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hampir-hampir saja umat-umat lain itu akan menyerbu kalian. Hampir-hampir umat lain itu akan menyerbu kalian. Sebagaimana orang-orang yang lapar itu menyerbu piring yang berisi makanan. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita atau jumlah kami sangat sedikit?" Beliau menjawab, "Bahkan kalian ketika itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi kalian itu seperti buih, nam, kaguzai sail, seperti buih yang mengikuti aliran air, mengikuti aliran air. Kemanapun air itu mengalir, maka buih akan mengikutinya. Tidak bisa dia melawan arus. Tunzau al mahabah, dicabut, nam, rasa gentar itu dari dada-dada musuh-musuh kalian." Dan akan ditimpakan, dijadikan pada hati-hati kalian itu al-wahan. Maka para sahabat bertanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Nabi AS menjawab, cinta dunia dan benci atas kematian. Cinta kehidupan dan benci atas kematian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya juga wa fil musnadi min hadithi Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adzarun min nuhasin yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala haula'i alladhina ya'kuluna lahman nasi wa yaq'una fi a'radihim. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala lamma urija bi, tatkala aku dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah. Marartu bi qaumin lahum adzharun min nuhasin, aku melihat atau aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku yang sangat panjang yang terbuat dari tembaga. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, kemudian mereka mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka Jibril alaihissalam menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaq'una fi a'radihim, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka. Memakan daging manusia yang maknanya adalah ya, menggunjing, nah, membicarakan pada hal-hal yang tidak pantas. Taib. Ini memakan daging-daging manusia. Kemudian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Athar yang berikutnya yang menunjukkan tentang dahsyatnya pengaruh dosa dan juga kemaksiatan terhadap jiwa dan akan membinasakan jiwa seperti racun yang akan membinasakan badan, disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala, wa fi sunani ibni majah min hadithi Abdullah ibni Amr ibni al-Khattab qala kuntu ashira ashrati rahtin min al-muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala ya ma'shar al-muhajirin khamsu khisalin a'udhu billahi an tudrikuhunna. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bitawaghin wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Naam. Baik, kita terjemahkan dulu. Di dalam Sunan Ibn Majah dari hadith Abdullah bin Amr Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, beliau berkata, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin. Kuntu ashira asharati rahtin minal muhajirina inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah beliau kepada kami sembari mengatakan, wahai orang-orang muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisalin. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah dan semoga kalian tidak mengalaminya, tidak menemukannya, tidak mendapatinya. Khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Apa kelima perkara tersebut? Yang pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu. Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bitawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama adalah tidaklah tampak perbuatan keji, fahisha, zina pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa wabah ta'un dan penyakit dan kelaparan dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, ketika tampak perbuatan zina dan terang-terangan mereka lakukan, maka mereka akan ditimpakan ta'un dan kelaparan yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka. Baik, maka jangan-jangan ini juga virus corona ini disebabkan tersebut, belum pernah orang-orang zaman dahulu mengalaminya. Kemudian yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa butulu bis-sinina wasyiddatil ma'unati wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mereka sudah mulai mengurangi timbangan. Tidaklah suatu kaum mereka sudah mulai mengurangi timbangan, takaran, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, paceklik, dan juga penguasa yang zalim. Kembalinya kepada siapa? Kepada mereka sendiri. Disebabkan oleh siapa? Mereka sendiri asalnya. Sudah mulai mengurangi timbangan, takaran, tidak jujur. Ini betapa banyak terjadi, subhanallah, di pasar-pasar, di tempat-tempat perdagangan. Mereka sudah mulai mengurangi timbangan dan juga takaran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. نعم. Tidaklah suatu kaum mereka menghalangi. Tidaklah suatu kaum mereka sudah mulai menghalangi atau menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki. Sudah mulai cinta harta, sayang, tidak mau mengeluarkan zakat, merasa itu adalah jerih payah dia sendiri, merasa itu adalah hasil kerja kerasnya, sehingga mereka menolak membayar zakat. Tidaklah suatu kaum sudah mulai untuk menolak, mencegah dari membayar zakat dari harta yang mereka miliki, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Akan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya hujan itu betul-betul tidak akan turun kepada mereka. Binatang ternak yang mereka memohon kepada Allah dengan rintihannya agar Allah menurunkan hujan. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim. Yang keempat, tidaklah suatu kaum mereka sudah mulai melanggar janji, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Tidaklah suatu kaum mereka sudah mulai melanggar janji, sudah tidak bisa menepati janji, gampang bersumpah, gampang mengomongkan sesuatu tapi dia langgar, tidak menepati janji, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Kemudian musuh-musuh tersebut akan mengambil sebagian harta yang ada di tangan-tangan mereka. Kemudian yang terakhir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kemudian yang kelima, tidaklah para pemimpin, para imam mereka yang mengabaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, kecuali Allah akan menjadikan mereka akan saling bermusuhan di antara mereka. Nah, manakala seorang pemimpin tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka akan saling bermusuhan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara dampak yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam disebabkan dosa dan maksiat mereka. Nah, disebabkan oleh dosa dan maksiat mereka, dampak buruk, musibah akan ditimpakan kepada mereka, wabah kelaparan yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Dengan sebab apa? Manakala zina telah tersebar dan terang-terangan mereka lakukan. Demikian juga akan ditahan, akan diberikan pemimpin yang zalim. Nah, akan diberikan pemimpin yang zalim. Akan diberikan musim kemarau yang berkepanjangan, paceklik. Kapan? Manakala mereka sudah mulai mengurangi takaran dan juga timbangan. Tidak akan diberikan hujan. Kapan? Manakala mereka sudah enggan untuk membayar zakat. Nah, kemudian pula mereka akan dikuasai oleh musuh mereka bukan dari kalangan muslimin. Nah, sehingga akan mengambil sebagian harta-harta yang mereka miliki. Kapan itu terjadi? Manakala mereka sudah tidak menepati janji, gampang melanggar janji. Pun demikian akan terjadi permusuhan terus-menerus. Kapan? Manakala pemimpin itu sudah tidak mau menjadikan pedomannya adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka ini diantara bahayanya yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Maka betul-betul diantara tanda kesempurnaan benarnya tauhid seseorang. Nah, lurusnya dan murninya tauhid seseorang di antara tanda kesempurnaannya adalah manakala dia bisa meninggalkan adz-dzunub wal ma'asi dengan segala jenisnya. Nah, itu di antara tanda tahqiq murninya kemurnian dari tauhid seseorang. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم